بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله. Kita telah menyelesaikan bab yang kedua tentang permasalahan mailur rajul ila ba'dini sayhi tuna ba'din, kecondongan seorang laki-laki kepada sebagian istrinya tanpa yang lainnya, yang itu merupakan tindakan yang terlarang dalam agama sebab mengandung unsur kezaliman kepada pihak istri-istri yang tidak mendapatkan kecondongan tadi. Sekarang bab yang ketiga tentang permasalahan kecintaan. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, hubbur rajuli, kecintaan seseorang laki-laki, seorang suami, ba'dha nisa'ihi, kepada sebagian istri-istrinya, aktsara min ba'dhin, lebih banyak daripada sebagian istri yang lainnya. Ini bab yang ketiga. Apa hukumnya seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri, dia lebih cinta kepada salah satunya daripada yang lainnya. Dia punya dua istri, mbok nom, mbok tua. Dia lebih suka sama mbok nomnya lebih daripada mbok tuanya. Bagaimana hukumnya ini? Tamam? Kemarin dijelaskan pada pertemuan yang lalu, untuk masalah kecintaan, tidak mengapa. Nanti akan kita bawakan riwayatnya insyaAllah. Adapun kalau yang namanya mail, kecondongan kepada salah satunya, itu berarti sudah ada unsur kezaliman. Paham ya? Kezaliman. Tidak lagi adil dalam sikap para istri. Maka dilarang. Bedakan antara mailun dengan mahabbah. Mail itu kecondongan lebih. Menunjukkan sikap tidak adil kepada para istrinya. Itu terlarang. Sementara yang sekarang ini pembahasan masalah mahabbah, kecintaan. Dia telah adil kepada para istrinya. Hanya saja dalam hal kecintaan dia tidak mampu untuk itu. Lebih mencintai salah satu istrinya daripada yang lainnya. Baik. Jadi intinya nanti insya Allah jelas diperbolehkan. Asalkan sudah adil dalam tiga perkara. Yang pertama, nafkah. Yang kedua, kismah, pembagian malamnya itu. Yang ketiga, tempat tinggalnya. Sekarang kita baca cuplikan peristiwa kehidupannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para istrinya. Hadisnya cukup panjang. Perhatikan baik-baik. Qala rahimahullahu taala, akhbarana Ubaidullah ibnu Sa'd ibn Ibrahim Az-Zuhri. Dia rawi yang thiqatun, terpercaya. Qala akhbarana ammi, Dia mengatakan, memberitakan kepada saya pamanku. Paman dia namanya Ya'qub. Ya'qub bin Ibrahim. Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad Al-Madani. Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri Al-Madani. Juga thiqah. Paman dia juga terpercaya. Qala, dia berkata, ini Ya'qub tadi itu, akhbarana abi, memberitakan kepadaku bapakku. Siapa namanya tadi? Tadi Ya'qub bin man? Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad. Tadi bapaknya namanya siapa? Bapaknya Ya'qub namanya siapa? Ibrahim bin Sa'ad. Bapaknya dia namanya Ibrahim ibn Sa'ad. Dia juga thiqah, terpercaya. Ayana ikhwan. Ini ada ponakan, ada paman, bapaknya paman. Ada gitu ya. Ubaidullah itu ponakannya Ya'qub tadi. Ada gitu ya. Kemudian Ibrahim bapaknya Ya'qub. Satu keluarga Bani Zuhrah namanya. Bani Zuhrah itu keluarga ilmu. Dari mulai dianya, saudaranya, pamannya, kakeknya, semuanya itu keluarga ilmu. Ketemunya nanti kepada sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala. Dan dia ini memang cucunya atau keluarganya Abdurrahman bin Auf. Yang tadi itu Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman ibn Auf. Satu warga, satu keturunan dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri radhiyallahu ta'ala. Keluarga ilmu namanya. An Saleh, dia namanya Saleh bin Kaisan. Saleh bin Kaisan. Kaisan, dia juga thiqatun, terpercaya. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, namanya Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim dikenal dengan sebutan Imam Az-Zuhri. Dia ini seorang imam, namanya Imam Az-Zuhri. Kalau anda mendengarkan seorang mengatakan, berkata Imam Az-Zuhri, ini orangnya. Namanya Muhammad bin Muslim. Imam Az-Zuhri. Nah, Saleh bin Kaisan itu secara umur lebih tua daripada Az-Zuhri. Lebih tua 4 tahun. Ya, lebih tua 4 tahun. Dalam ilmu hadis menunjukkan orang tua mengambil hadis dari anak muda. Dari paham ya? Orang yang lebih tua umurnya mengambil ilmu dari yang lebih muda. Itu tidak ada rasa gengsi di kalangan mereka. Mereka tidak memandang yang namanya umur. Tapi yang mereka pandang ialah sisi keilmuan yang ada pada dia. Walaupun dia lebih muda umurnya, tapi ada ilmu pada dia, diambil sama mereka. Sudah paham ya? Enggak ada istilah sapa niku. Iki tuwe, kan kuwi enom bau kencur, sapa niku. Enggak ada kata-kata gitu ya. Ini salafnya kita. Sehingga mereka tertanam dalam hati mereka sikap ketawaduan dalam masalah ini. Anak muda tadi punya ilmu, dia enggak punya, diambil dari situ. Qala, berkata Ibnu Shihab, akhbarani Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Harith ibn Hisham. Ini juga rawi yang thiqah, terpercaya. Anna Aisyata qalat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita. Sekarang panjang ini. Cuplikan cerita, satu cuplikan cerita kehidupannya Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah? Arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arsala yang mengutus istri-istri Nabi, azwajun Nabi mengutus Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para istrinya Nabi itu mengutus Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutus kepada Rasul. Berarti di sini tergambar para istri Nabi itu mengadakan yang namanya rapat koordinasi. Sedang rapat membicarakan satu permasalahan. Nanti akan sampaikan terkait dengan masalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tamam? Rapat ini, kumpul mereka ini. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya ijtama'na azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya berkumpul istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang Aisyah. Paham ya? Terkait dengan masalah kok dilebihkan gitu loh. Kumpul mereka. Isi ijtima'nya itu, isi perkumpulannya itu ya masalah itu. Mereka mengutus Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui bapaknya. Kalau bahasanya kita orang, menyampaikan aspirasi para istri-istri yang lainnya. Gitu ya. Faedahnya ya, Ikhwan. Menunjukkan bahwasanya perkara ini dianggap besar oleh mereka. Kenapa? Sebab yang mereka utus itu seseorang yang sangat besar kedudukannya di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Fatimah. Bukan sembarang orang yang diutus. Paham ya? Fatimah itu paling dicintai sama Rasul. Rasul paling cinta sama Fatimah. Paling cinta. Anak sayangan sudah. Anak ini yang diutus menemui bapaknya. Untuk menyampaikan aspirasi para ummahatul mukminin. Jadi diambil faedah di sini. Perkaranya menurut mereka sangat besar. Tidak sembarangan gitu loh. Baik. Teruskan lagi. Fasta'zanat alaih. Maka Fatimah pun minta izin untuk menemui Rasul. Di sini ada faedah. Bahwasanya seorang anak. Kalau dia hendak menemui orang tua yang tinggal sama istrinya. Harus meminta izin. Ini bimbingan agama. Jadi jangan mentang-mentang anak. Langsung blang-blung-blang-blung aja di rumahnya orang tuanya. Paham ya? Fatimah kan sudah keluarga. Jadi paham ya? Dia sudah punya suami. Siapa suaminya, Pak? Loh, gak ngerti. Hah? Suaminya ialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tamam? Sekarang Rasul itu sedang berada di rumahnya Aisyah. Di rumah istrinya. Adabnya ialah istizan, meminta izin untuk masuk menemui orang tuanya, bapaknya. Harus minta izin. Dalam masalah ini, tidak hanya anak yang sudah mandiri. Anak yang berada di dalam rumah, serumah dengan orang tuanya. Kalau mereka itu sudah balig, harus minta izin setiap waktu. Kalau mau menemui bapaknya, di kamarnya dia. Paham ya? Di kamarnya dia. Jadi gak langsung mentang-mentang anak itu. Ya, seoma begitu. Nah, ketemu bapak. Ayo, Bobi. Nah, langsung dibuka menurut saya. Ahaya. Yang sudah dewasa sudah balik. Harus minta izin setiap waktu. Adapun anak-anak yang belum balik. Lam yablughul hulum. Yang belum balik. Sudah mumayyiz tapi belum balik. Jadi paham ini? Dia harus minta izin kepada orang tuanya ketika waktu. Terpaham ya? Harus minta izin kepada orang tuanya untuk masuk kamar orang tuanya. Harus minta izin di tiga waktu. Yang pertama. Mimba di sholatil fajr. Setelah sholat fajar. Sholat subuh. Ini anak mumayyiz ini mau ketemu orang tuanya. Izin dulu. Ketok dulu pintunya. Assalamualaikum. Bi, mau masuk. Paham ya? Yang kedua. Wahinal hajirah. Ketika siang yang sangat terik. Waktunya orang istirahat siang. Ada paham ini? Harus minta izin lagi. Kalau mau masuk ke orang tuanya itu. Ketok dulu. Assalamualaikum. Bi, mau masuk. Bi. Masuk rumah, masuk kamar ini. Masuk kamar. Ini rumah kan sudah satu rumah sih ya. Tamam? Dan yang ketiga, mimba di sholatil isya. Setelah sholat isya. Harus ketuk pintu lagi. Kalau mau izin masuk ke menemui orang tua di kamarnya itu. Tiga waktu. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Tamam? Surat An-Nur. Antum bisa lihat di sana. Tamam? Disebutkan oleh para ulama, kenapa Allah menyebutkan tiga waktu ini? Apa jawabannya? Yang keluarga harusnya sudah paham langsung ini. Ini waktu ini waktu-waktu khusus keluarga. Benar, Pak? Terlalu anu, Pak. Katanya waktu romantis katanya. Betul juga. Waktu khusus keluarga. Pada umumnya orang-orang pada masa itu, tamam, pada 2-3 masa ini, dia secara aurat menggampang-gampangkan dalam kamarnya itu. Saya paham ya, sehingga harus minta izin supaya anak itu terdidik. Tidak asal masuk, kalau pas buka begitu, mendapat ikut orang tuanya dalam kondisi yang nggak normal, bisa membahayakan, tamam, tarbiyah dan image-nya sang anak tadi. Ini bimbingan Islam. Saya paham ya. Di sini, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha meminta izin menemui Rasul. Ini bimbingan adab-adab Islam. Perhatikan baik-baik. Paham ini ya? Perhatikan baik-baik. Terus adab anaknya. Minta izin dulu. Disebutkan di sini, wahuwa mutaji'un ma'i. Wahuwa mutaji'un ma'i. Dalam keadaan Rasul itu, mutaji'un sedang berbaring, ma'i bersamaku, sama siapa ini? Sama Aisyah. Fi mirti, dalam kainku. Al-mirt itu kisah yakunu min suf. Kain yang terbuat dari wol. Atau lagi mengatakan dari bahan-bahan yang lain. Yang penting dia dalam bentuk kain. Rasul sedang berbaring bersama aku dalam selimutku, dalam kainku. Rumah tangga, biasa ya. Fa'adzina laha. Maka Rasul mengizinkan putrinya tadi, Fatimah. Untuk apa ini? Untuk masuk menemui Rasul. Di sini menunjukkan ya, qanabi tina azakumullah. Orang tua itu boleh mengizinkan anaknya yang kepingin masuk dalam keadaan dia sedang satu selimut dengan istrinya. Diperbolehkan. Jadi paham ya, dengan riwayat ini. Dan itu apabila aman dari fitnah. Jadi paham ini, aman dari fitnah. Mending ini? Mending Pak ya? Ini penting Pak, ini semuanya adab. Isinya adab ini. Apabila aman dari fitnah. Ini penting. Ini keaman dari fitnah bahaya. Bayangkan ini neko-neko urusan ini. Soalnya posisinya bukan posisi yang normal. Orang yang sedang biasa begitu. Posisi sedang berbaring sama istrinya dalam satu kain. Jadi paham ini? Maka diperbolehkan dengan ketentuan apabila aman dari fitnah. Di sini Rasul mengizinkan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dipersilahkan. Jadi paham ya? Faqalat, maka Fatimah berkata, menyampaikan aspirasi ummahatul mukminin. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ini pun juga ada adab yang berikutnya. Apa adabnya? Adabnya ialah seorang anak itu, kalau orang tuanya itu adalah sosok pemimpin, sosok tokoh masyarakat, orang yang terhormat di kalangan masyarakatnya, itu memanggilnya dengan gelarnya dia. Itu dalam rangka untuk ihtiram. Paham ya? Di sini Fatimah radhiyallahu ta'ala anha memanggil Rasul dengan sebutannya beliau. Ya Rasulullah. Itu adab. Ada paham ya? Boleh bagi dia untuk mengatakan ya abi atau ya abati. Boleh. Cuman di sini ditunjukkan adab untuk menampilkan bahwasanya bapaknya dia seorang tokoh. Maka dia menghormati dia sebagaimana orang lain menghormati dia sebagai seorang tokoh. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, begitu. Coba ya. Misal, sampaian anak presiden, ingin bertemu dengan bapak Anda. Adab yang bagus, menghormati orang tua Anda sebagaimana yang lain. Memanggil dia dengan sebutan Bapak Presiden, begini, begini, begini. Saya paham ya? Apalagi ini kalau pembahasannya itu bukan terkait dengan Anda pribadi, terkait dengan orang lain. Nah, sekarang ini terkait dengan masyarakat. Anda sebagai anaknya Presiden, itu diminta oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Bapak kamu. Kamu sampaikan, wahai Bapak Presiden, saya diutus oleh masyarakat untuk menyampaikan begini, begini, begini. Ya, itu adab. Sehingga menempatkan kata-kata dan lafaz sesuai dengan tempatnya masing-masing. Adahu. Di sini Aisyah mengatakan, ya Rasul, Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah. Alhamdulillah, insyaAllah ya. Inna azwajaka, sesungguhnya istri-istrimu, arsalnani ilaika, mereka mengutus aku untuk menemuimu. Yas'alnaka, mereka memohon kepada engkau. Yas'al, mereka memohon kepada engkau. Al-adla, memohon keadilan. Fibnati Abi Quhafah, tentang putrinya Abu Quhafah. Tentang putrinya Abu Quhafah. Siapa ini? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Abu Quhafah itu siapa? Pak Abu Bakar ini ya. Abu Bakar, Abu Bakar. Ini Abu Quhafah. Loh, ya apa sih? Siapa Abu Quhafah itu, Pak? Apa sih? Lihat ini. Fi ibnati Abi Quhafah. Mereka meminta pada engkau keadilan terkait dengan putrinya Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah itu? Kalau ini putri kamu tahu siapa? Aisyah kan ya? Sekarang siapa Abu Quhafah itu? Apakah julukan lain Abu Bakar Siddiq? Panang-panang. Hei panang. Nama aslinya? Enggak, Pak. Enggak ada yang tahu? Hah? Abu Quhafah itu bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Bapaknya. Sehingga di sini menisbatkan orang kepada kakeknya. Boleh, tidak ada masalah. Tadi paham ya? Memang Aisyah sebagai apa ya kalau begitu? Sebagai cucunya. Dia itu cucunya Abu Quhafah. Paham ya? Sama dengan dia itu anaknya Abu Bakar. Waduh wahai. Karena kakek sama dengan bapak. Tadi paham ya? Abu Bakar ya Abu Bakar. Namanya siapa Abu Bakar? Namanya Abdullah. Abu Quhafah namanya siapa? Namanya Utsman. Ingat, Abu Bakar itu namanya Abdullah ibnu Utsman. Utsman itu namanya Abu Quhafah. Abdullah itu namanya Abu Bakar. Ada paham ya? Jadi Aisyah bintu Abdullah bin Utsman, gitu loh. Cuman lebih dikenal dengan kunyahnya Aisyah bintu Abi Bakar bin Abi Quhafah. Paham ya? Baik. Anda perhatikan di sini, ikhwan. Di sini bukan sama Fatimah. Permintaannya Ummahatul Mu'minin ialah al-adl. Mereka memohon keadilan terkait dengan putrinya Abu Quhafah ini. Disebutkan oleh para ulama, keadilan di sini yang diminta oleh Ummahatul Mu'minin itu dua perkara. Yang pertama, minta adil dalam perkara kecintaan. Yang pertama. Paham ini ya? Artinya kalau engkau mencintai Aisyah seperti itu, ibu ya kami ini juga sama. Kamu cintai dengan kecintaan yang serupa gitu loh. Sehingga adil. Paham ya? Yang adil dah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang juga disebutkan sama para ulama. Yang kedua, terkait dengan hadiah kaum muslimin yang diberikan kepada Aisyah. Apa ini? Mungkin yang kedua ini. Yang kedua ini ya ikhwan, antum harus tahu, disebutkan dalam sebuah hadis, Aisyah juga, riwayat Bukhari. Tamam? Satu kait dengan riwayat ini, cuman dalam Sahih Bukhari ada penambahannya. Dahulu di zamannya Rasul SAW, para sahabat itu kalau kepingin memberikan hadiah kepada Ummahatul Mukminin, itu nunggu gilirannya Aisyah. Paham ya? Asuransinya kan banyak. Mereka kalau punya hadiah, disimpan dulu. Begitu Rasul gilirannya Aisyah, hadiahnya itu dikasihkan semua ke sana. Bleng. Dikasihkan untuk Aisyah. Nanti Aisyah baru bagi-bagi kepada Ummahatul Mukminin yang lainnya. Enggak coba dewe, dibagi untuk yang lainnya juga. Tapi sentralisasi hadiahnya itu kepada Aisyah gitu. Nah, Ummahatul Mukminin enggak senang seperti itu. Mbok ya kalau misalkan punya hadiah pas gilirannya Ummu Salamah ya Ummu Salamah gitu loh. Kalau pas gilirannya Zainab ya Zainab, Hafsah ya Hafsah. Gitu. Jangan kemudian ada dia disimpan dulu. Nunggu kapan ini? Nunggu gilirannya Aisyah. Jangan. Dua perkara ini yang disebutkan sama para ulama. Tamam? Dua perkara ini. Meminta keadilan tentang masalah ini. Agak-agak? Katanya Aisyah, wa ana sakitatun. Terus kan? Wa ana sakitatun. Dan saya waktu itu diam. Kan sama yang Rasul. Fatimah datang, minta izin, diizinkan masuk. Rasul dan Aisyah sedang dalam satu selimut. Fatimah yang ngomong, ya Rasulullah, aku diutus oleh para istri kamu. Mereka memohon kepada engkau supaya adil terkait dengan putrinya Abu Quhafa ini. Ketika yang disinggung siapa ini? Aisyah. Aisyahnya diam. Wa ana sakita. Ini juga adab. Ini juga adab ya. Kami adabnya, kalau seseorang itu sedang berbicara kepada orang lain yang di samping kamu, kamu jangan ikut-ikutan. Karena kamu bukan sebagai pihak yang diajak bicara. Kamu menengok, diam aja. Walaupun terkait dengan kamu, biarkan dia, orang yang samping kamu itu yang berbicara, karena dia yang diminta untuk bicara, yang diajak bicara. Katanya, wa ana sakit. Itu adab ya. Perhatikan baik-baik. Yang kayak gini ini yang jarang kita perhatikan. Apalagi menyangkut diri kita sendiri begitu. Paham? Begitu andanya pihak yang terkait tadi diminta untuk bicara, baru bicara. Itu adab. Yang langsung mentang-mentang kamu yang disinggung. Apa? Hah? Jangan gitu. Ada apa? Jangan begitu. Senang mesti. Oh ya. Diam. Kasih izin sama yang sebelah kamu, baru kamu bicara. Ini adab. Perhatikan baik-baik. Itu adab. Teruskan lagi. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya. Lihat kan? Sekarang saya jawab ini. Yang jawab Rasul. Karena beliau yang diajak bicara sama Fatimah. Aisyahnya, diam. Itu adab. Apa katanya Rasulullah? Hai bunayyah. Wahai putriku. Hai bunayyah. Itu panggilan mesra ya. Panggilan yang lembut. Wahai putriku. Wahai putriku. Gimana pas yang resmi lagi? Gitu ya panggilannya ya. Wahai nanda gitu ya. Iya. Bisa juga. Putrinda. Masya Allah. Putrinda. Alasti. Bukankah kamu tuhibbina, mencintai, ma uhibbu, apa yang aku cintai? Jawabannya gampang. Rasul hanya bertanya ulang kepada Fatimah. Wahai putriku, putri indah yang tercinta, bukankah kamu mencintai apa yang bapak cintai? Enak bayangannya, apakah kamu mencintai apa yang bapak cintai? Qalat bala, katanya Fatimah, betul. Saya mencintai apa yang bapak sukai. Itu juga merupakan adabnya seorang anak. Betul-betul menunjukkan kedekatan Rasul dengan Fatimah. Dan Fatimah kepada Rasulullah SAW. Sampai Fatimah itu mencintai apa yang dicintai sama Rasul. pun juga sebaliknya. Rasul sangat mencintai apa yang dicintai oleh Fatimah. Rasul sangat membenci apa yang dibenci sama Fatimah. Juga sebaliknya, Fatimah juga sangat benci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu namanya hubungan kemesraan antara orang tua dengan anak. Sangat erat gitu. Itu gambaran rasa kasih antar orang tua sama anak. Qala, maka Rasulullah meneruskan jawabannya. Fahibbi hadhihi. Kalau begitu ya kamu cintai perempuan satu ini. Kenapa? Kamu cinta enggak sama yang dicintai sama bapak kamu? Iya cinta. Ya sudah. Kalau gitu cintai satu ini. Itu jawabannya gampang. Maksudnya bapakmu itu mencintai istri yang satu ini. Ya kamu cintai. Enak tak? Halal. Selesai urusannya. Faqamat Fatimah. Maka berdirilah Fatimah radhiyallahu taala anha. Hina sami'at dzalika. Tatkala dia mendengarkan ucapan itu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun juga ada. Semuanya pun ada baik ya, ini juga ada. Yaitu apa? Kalau sudah dikasih jawaban, tidak bantah. Ini Fatimah begitu dikasih jawaban, argumentasi bapaknya, kenapa kok mencintai ini? Sudah, oh begitu ya sudah. Nah, kemudian, tapi pak, gimana pak? Ini kan, itu kan, enggak. Itu kurang adab. Tadi paham ya? Bapaknya sudah memberikan jawaban begini. Ya sudah. Kalau sudah selesai, ditinggal pergi, minta izin pulang, selesai urusannya. Saya paham ya? Itu juga adab ya. Faraja'at, maka Fatimah pun kembali ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarathunna, lalu memberitakan kepada mereka semua billadhi qalat, dengan apa yang diucapkan sama Fatimah tadi, walladhi qala laha, dan yang diucapkan Rasul kepada Fatimah. Yakni diceritakan peristiwanya. Sebagai amanat kamu tadi mengutus saya untuk ini, inilah hasilnya tak sampaikan kepada kalian. Tadi saya ngomong begini, ini jawabannya. Dia menunjukkan sikap amanah yang sangat luar biasa. Namanya Aminah. Perempuan yang betul-betul amanah. Ini Fatimah. Fakullalaha. Maka para istri tadi pun mengatakan kepada Fatimah. Mana roka? Wah, kami ini tidak memandang engkau. Mana roki? Kami tidak memandang engkau, wahai Fatimah. Agnaiti anna min syaih. Kami tidak memandang kamu mencukupi kami sedikit pun. Bahasa sekarangnya. Wah, kamu tidak bawa hasil. Tidak sukses kamu. Enggak goal ini aspirasinya ini. Gitu. Farji'i ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kamu kembali lagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulil lahu, katakan lagi kepada bapakmu. Inna azwajaka, sesungguhnya istri-istrimu yansyudnaka, memohon dengan sangat. Itu yansyud. Yang syudu. Memohon dengan sangat kepada kamu. Al-adla. Keadilan. Ibnati Abi Quhafah. Tentang putrinya Abu Quhafah. Kalau bahasanya sekarang ini. Dengan segala hormat. Gitu loh. Dengan segala rasa hormat. Meminta keadilan tentang putrinya Abu Quhafah ini. Bukan semata-mata dengan hormat. Tapi dengan segala rasa hormat. Nah, nanti lah ya. Mana ya? Baik. Qalat Fatimah. Maka Fatimah berkata. La wallahi. Tidak mau demi Allah. La ukallimuhu fiha abadan. Aku tidak akan berbicara kepada bapakku. Terkait dengan Aisyah ini selama-lamanya. Sudah. Karena Rasul sudah memberikan jawaban yang paten sudah. Kamu cinta sama yang diceritain sama bapak kamu. Iya, ya sudah kamu cintai ini. Selesai. Itu jawaban yang enggak bisa goyang-goyang lagi sudah. Saya tidak akan mau lagi berbicara kepada bapak saya terkait dengan Aisyah ini. Artinya saya pun juga mencintai Aisyah sebagaimana bapakku mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lainnya memuji Fatimah radhiyallahu taala anha wa kanat binta Rasulillahi haqqan. Fatimah itu adalah putrinya Rasul yang sesungguhnya. Maksudnya kata para ulama sama dengan bapaknya dari sisi akhlaknya, perangainya, adab-adabnya sesempurna bapaknya, persis kayak bapaknya. Sehingga Fatimah di sini betul-betul punya adab kepada orang tuanya. Sehingga dipuji ketika disebutkan dalam riwayat lainnya dipuji dalam riwayat. Insyaallah ya. Sudah ini. Berarti usaha awal gagal ini para ummahatul mukminin ya. Mengirim Aisyah, mengirim Fatimah gagal. Baik. Enggak berhenti sampai situ. Ini perempuan ini soalnya. Enggak berhenti sampai situ. Ngutus yang lainnya lagi. Sekarang yang diutus siapa ini? Yang diutus Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Qala Aisyah. Berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fa'arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka istri-istri Nabi pun arsala mengutus Zainab binti Jahsyin. Mengutus Zainab binti Jahsyin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok dipilih Zainab binti Jahsyin? Kenapa enggak milih Hafsah atau Musalamah atau Juwairiyah atau yang lainnya radhiyallahu taala anhunna jami'an? Kenapa kau memilih Zainab binti Jahsyin? Nah, karena Zainab binti Jahsyin ini saingannya Aisyah di sisinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi dipilihnya Zainab binti Jahsyin itu untuk menegaskan ini perkara besar menurut ummahatul mukminin, bukan perkara remeh. Sehingga yang dipilih orang yang betul-betul sangat tinggi kedudukannya di sampingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saingannya Aisyah. Itu berarti memang masya Allah wataknya perempuan dalam hal yang satu ini cerdasnya luar biasa. Gratis ya. Gratis. Masya Allah. Katanya Aisyah, wahiyallati, dan Zainab itulah yang kanat tusamini, dialah yang menyaingi aku. Tusamini ay tusawini, yang menyaingi aku, yang sama dengan aku. Min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil manzilah, tentang kedudukannya, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pun juga mengakui ya. Pengakuan penuh dengan keadilan. Dialah orang yang menyayangi saya, yang martabatnya pun juga sama sampingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Jahsyin. Anda perhatikan sekarang ini. Aisyah walaupun nanti akan menceritakan peristiwa yang bakal dialami bersama dengan Zainab binti Jahsyin nanti, Aisyah tidak lupa menyebutkan kebaikannya Zainab. Ya berikutnya ini. Itu menunjukkan sekali lagi ikhwan, sikap yang luar biasa, adab yang sangat mulia yang ditunjukkan oleh ummahatul mukminin terkait dengan madu-madu mereka. Walaupun secara kemanusiaan kecemburuan di antara mereka itu menyala-nyala, tetapi tidak sampai keluar dari batasan agama. Yang mulia diakui kemuliaannya. Yang baik diakui kebaikannya. Yang soleh diakui kesolehannya. Ambil gitu ya. Dia punya sisi lebih apa? Suka berinfak, diakui kebaikan dia dalam perkara infak. Dilihat ini orang sangat taat beribadah, diakui ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga namanya adab. Dan kemudian mentang-mentang ini saingan beratnya terkait dengan suami tercinta, kemudian dijatuh-jatuhkan martabatnya. Tidak. Kalau itu berarti sudah jatuh dalam tindakan yang keliru, kezaliman kepada orang lain. Dan itu yang akan ditunjukkan sama Rasul SAW. Iya. Perhatikan ya. Katanya Aisyah, walam ara. Katanya Aisyah, dan aku belum pernah melihat imra'atan qab, seorang wanita pun, khairan fid din, yang terbaik dalam perkara agama, min Zainab, daripada Zainab ini. Pujian ya, kan? Bayang, no? Padahal sedang cemburu lah ini. Cemburu yang luar biasa ini. Saya tidak pernah melihat seorang wanita yang lebih baik agamanya daripada Zainab. Wa atqa lillah, dan yang paling bertakwa kepada Allah daripada dia ini. Wa asdaqa haditha, dan yang lebih jujur ucapannya. Wa awsalu lirrahim, dan yang paling sering silaturahmi. Wa a'zamu shadaqatan, dan yang lebih besar sedekahnya. Wa ashaddu ibtidalan, dan yang paling sangat ibtidal itu artinya tidak berhias, tidak menggunakan penampilan-penampilan yang indah. Itu ibtidal, sederhana gitu istilahnya. Dan orang yang paling sangat sederhana linafsiha, terhadap dirinya sendiri, fil amal, dalam perkara amalan, alladzi tasaddaqa bih, yang dia sedekahkan dengannya, wa taqarrabu bihi ila Allah, dan yang dia bertaqarrub dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipuji, disebutkan semua poin-poin kelebihannya Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala anha. Di sini menunjukkan ikhwan, Zainab itu orang yang terbaik agamanya, yang paling takwa kepada Allah, yang paling jujur ucapannya, yang paling sering silaturahmi, yang paling bagus sedekahnya, orang yang bersahaja. Itu semuanya keutamaan. Menunjukkan 6 poin ini adalah akhlak yang mulia. Gitu loh. Akhlak yang mulia yang harus ada pada masing-masing kita. Enggak semata-mata menyebutkan keutamaan Zainab, tapi harus ditiru. 6 poin termasuk akhlak yang sangat mulia. Bagus agamanya, takwa kepada Allah, jujur ucapannya, silaturahmi, sedekah, dan bersahaja. Masya Allah. Katanya Aisyah, ma'ada, kecuali. Dia menyebutkan semua kebaikannya, tapi ada kecualinya. Ini sisi kelemahannya, Zainab. Ma'ada, kecuali, suratan min haddin. Surah, itu artinya, apa namanya, cepat emosi. Min haddin, dikarenakan amarah, kanat fiha, yang ada pada Zainab tadi. Artinya dengan bahasa sekarang ini, hanya saja Zainab binti Jahsy itu temperamen tinggi. Gampang? Marah, gampang emosi. Tusri'u fiha al-fai'ah. Namun, tusri'u, dia sangat cepat, fiha, pada wataknya tadi, al-fai'ah, kembali. Maksudnya, dia sangat cepat untuk sadar ketika dia terjadi hal yang seperti itu. Nanti paham ya? Dengan sisi kelemahannya, Zainab binti Jahsy itu ya, kawan, cepat emosi kalau sudah bertindak. Cuman, kalau sudah emosi, cepat surut. Langsung balik, kempes lagi gitu loh. Jadi enggak sampai dendam membara begitu, enggak. Itu namanya spontanitas gitu ya. Seketika langsung marah begitu. Terus, ada Zainab ya. Tayyib. Fasta'zanat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zainab pun meminta izin untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pun juga ada terkait dengan para istri. Bagaimana adabnya itu? Kalau suami itu sedang gilir di istri yang A, Kemudian istri yang B kepingin menemui suaminya harus izin dulu. Jangan langsung melbamelbuai. Jangan langsung masuk ke rumahnya sang suaminya saja. Mentang-mentang suaminya sendiri. Jangan, minta izin dulu. Misalkan ada mbok nom, ada mbok tuwo. Ini suami sedang gilir mbok tuwo. Tempat dia. Jangan tempat dia gitu. Mbok tuwo. Nah, mbok nomnya itu kepingin ketemu sama suaminya. Yang sedang di mbok tuwo. Maka mbok nom ini harus minta izin dulu. Ketuk rumah, assalamualaikum. Saya mau ketemu dengan suami saya. Ada urusan. Diizinkan, masuk. Nggak diizinkan, mulai. Itu adab. Kalian paham ya? Itu adab. Masya Allah. Di sini, Zainab minta izin kepada Rasul. Wa Rasulullah SAW, sedangkan Rasul SAW ketika itu, ma'a Aisyah, masih bersama dengan Aisyah, fi mirtiha, di kainnya tadi. Alal hal, dengan keadaan, allati kanat dakhalat Fatimatu alaiha, yang tadinya saat Fatimah masuk menemui beliau. Ini kondisinya beliau waktu itu masih sama dengan sebelumnya. Sama ketika Fatimah menemui Rasul. Ketika Zainab datang pun juga masih sama, masih berbaring bersama dengan Aisyah dalam satu kain. Fa'azina laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun mengizinkan Zainab untuk masuk. Ini pun juga ada faedahnya. Diperbolehkan bagi sang suami mengizinkan istri yang lainnya masuk dalam keadaan dia sedang berbaring satu selimut dengan istri yang lain. Apabila, terus no, aman dari fitnah. Paham ya? Ada seorang suami, laki berbaring dengan mbok nomnya satu selimut. Kemudian mbok tueknya mertamu. Minta izin masuk. Diperbolehkan bagi laki-laki tadi mengizinkan masuk menemui dia dalam keadaan sedang berbaring sama mbok nomnya itu. Oh, kok cakup ini. Apa tadi? Ketika sedang berbaring sama mbok nomnya itu, kalau aman dari fitnah. Silakan masuk. Jika ketika mbok tueknya tadi itu masuk melihat suami dia dengan madunya tadi berbaring, kena masalah. Tapi buka, langsung pore. Ya, macam-macam sampai ya. Itu namanya ada unsur fitnahnya. Sehingga diperbolehkan asalkan tidak mengandung mafsadat atau fitnah. Silakan masuk. Masuk. Faqalat. Maka berkata Zainab, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ini pun juga demikian ada. Kalau seorang istri, suaminya itu seorang tokoh masyarakat. Seorang yang berpangkat, yang berpenguasa. Juga demikian. Adatnya pun juga memanggil gelarnya menghormati sang suaminya. Paham ya? Jadi, ibu negara memanggil bapak, memanggil suaminya, wahai bapak presiden, begini-begini. Paham ya? Ya Rasulullah. Itu ada. Inna azwajaka, sesungguhnya istri-istrimu, arsalnani ilaika, mengutus aku untuk menemuimu. Yas'alnakal adla, mereka semuanya memohon kepada engkau untuk adil. Ibnati Abi Quhafah, tentang putrinya Abu Quhafah. Saya lagi, dua perkara yang diminta. Masih ingat ya? Yang pertama, masalah adil dalam perkara kecintaan. Yang kedua, tentang masalah pemberian hadiah. Jangan pas ini aja ini. Ayo. Lihat salahnya itu. Ternyata Zainab tidak hanya menyampaikan aspirasi para ummahatul mukminin. Ternyata di situ tersimpan misi pribadi. Lihat terusnya itu. wa waqa'at bi. Dan Zainab itu mencela saya. Mencela siapa ini? Mencela Aisyah. Nah, ini kan sudah lain urusannya ini ya. Hah? Ini kan sudah lain ceritanya ini. Ini sudah urusan pribadi antara Zainab dengan Aisyah. Kalau tadi cuma semata-mata sampai situ saja, kalau tidak masalah ini. Sama kayak Fatimah tadi. Hanya menyampaikan aspirasi. Ini tidak. Kebablasan. Kemudian sampai pada tingkat membalimi istri yang lain. Ini yang tidak disukai sama Rasulullah SAW. Dan melanggar aturan yang ada. Wawakwa'adhi. Ternyata Zainab itu mencela saya. Fastaqalat. Dan dia apa namanya panjang menyebutkan kejadian-kejadian saya. Istiqalah. Dia begini. Aisyahnya ini juga punya adab. Tidak langsung bantah wae. Hah? Karena yang diajak bicara itu adalah Rasul SAW. Ceritanya minta lirik-lirik gitu, meminta izin. Boleh enggak nih kalau saya balas ini ya. Katanya Aisyah, wa ana arkufu Rasulullah SAW. Sedangkan saya terus melirik Rasul SAW. Lirik Rasul ini. Wa arkubu tarfah, dan saya perhatikan apa namanya ujung matanya Rasul. Maksudnya itu kepingin bahasa isyarat gitu loh. Deketnya begini tanda boleh untuk balas, tak balas gitu loh maksudnya itu. Saya memandang Rasul dari ujung mata saya itu. Saya perhatikan betul ujung matanya Rasul. Hal ya'zan li fiha, apakah Rasul mengizinkan saya untuk membalas Zainab ini tadi? Ini enggak langsung Fatimah ya, Aisyah enggak langsung balas. Sudah ada adabnya itu. Hah? Itu menunjukkan dia orang yang sabar. Orang yang berakal. Hah? Orang yang mulia. Itu Aisyah. Tunggu ini. Apa ini? Halam tabroh Zainab. Sementara Zainabnya terus dia. Hah? Menghantam Aisyah ini. Terus begitu. Hatta araftu, sampai saya tahu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam la yakrah, tidak benci an antasir kalau saya membela diri. Artinya apa? Mempersilahkan. Tidak ada isyarat ketipan. Nah, kayak gitu. Sudah. Akhirnya begitu ada sinyal hijau boleh membalas, dibalas sama Aisyah. Falamma waqa'tu biha, maka tatkala aku pun juga menghantam, mencelah Zainab ini. Lam anshubha hatta anhaitu, maka aku tidak lama hingga apa? Falam anshubha, maka saya tidak lama mendiamkan dia sampai dia terdiam. Hatta anhaitu, hingga aku berpaling daripadanya. Artinya begitu Aisyah menjawab omongannya apa? Si Zainab tadi itu dijawab dengan namanya Aisyah. Begitu Aisyah menjawab, Zainab terdiam. Langsung terdiam sampai Aisyah berpaling daripada Zainab tadi. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, sampai tertekan Zainabnya itu. Landudahnya gitu loh. Gitu. Nah, dengan tantahan-tantahannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sudah? Selesai Aisyahnya membalas, berarti kan ini kesalahan dibalas yang setimpal. Adil kan? Sudah. Setelah itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada Zainab, "Innaha ibnatu Abi Bakr." Dia itu putrinya Abu Bakar. Sekarang yang disebut bukan lagi Abu Quhafa, tapi Abu Bakar. Tadi paham ya? Kalau tadi sama siapa? Bukan bukan sama Fatimah. Ketika Rasul yang menjawab, disebutkan Abu Bakar. Innaha ibnatu Abi Bakar. Untuk mengingatkan kepada para istrinya terkait dengan kemuliaan bapaknya. Terkait dengan kemuliaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu terkait bagaimana eratnya Rasul dengan Abu Bakar Siddiq tadi itu. Abu Bakar orang yang paling dicintai sama Rasul, yang paling dimuliakan sama Rasul, yang segala-galanya. Ini putrinya Abu Bakar. Gitu loh. Jangan yang sama dengan yang lain. Ini putrinya Abu Bakar Siddiq. Sama kayak bapaknya. Berakal, mulia, kayak bapaknya. Persis. Gitu loh. Paham ya? Itu jawabannya Rasul. Selesai urusannya. Nah, dengan di sini ya, Pan, anda perhatikan. Kalau ketika posisi permintaannya itu masih dalam batas yang wajar, beliau diam. Ketika sudah sampai pada tingkat melanggar aturan yang ada, sampai mencela, menghinakan salah seorang istri yang lainnya, ini yang disukai sama Rasul. Paham? Maka dalam rangka untuk menjaga perasaan yang lain dipersilakan untuk membalas, adil sudah, ini menghantam, dihantam balik, paham? Sudah kosong-kosong, dikasih masukan sama Rasul. Alasan saya, dia itu adalah Ibnatu Abi Bakar, putrinya Abu Bakar Siddiq, radhiyallahu ta'ala anhumah. Abu Bakar tersebut orang yang sangat mulia, orang yang berakal, yang terbaik, demikian pula namanya Aisyah. Orang yang mulia, yang berakal, yang baik, jangan kamu samakan dia dengan yang lain. Saya paham ya? Masya Allah. Ini cuplikan kehidupannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih ya, Ikhwan. Hadis ini muttafaqun alaih. Bukhari Muslim ya, Ikhwan. Dikeluarkan dari Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di sini menunjukkan pembahasan inti. Seorang suami itu diperbolehkan kalau dia mencintai sebagian istrinya lebih daripada istri-istri yang lainnya. Selama tidak ada unsur kezaliman kepada istri-istri yang lainnya. Sehingga adil dulu dalam perkara nafkah, adil dalam perkara tempat tinggal, adil dalam perkara pembagian jatah malam. Sudah adil urusan yang namanya kecintaan. Itu di luar kemampuan seorang manusia. Paham ya? Watak dan tabiat manusia mesti mencintai salah satu dari istri-istri yang ada. Rasul saja demikian. Paham ya? Adahuwa. Dan juga alasannya Rasul tidak hanya semata-mata Aisyahnya, tapi juga ternyata terkait dengan kemuliaan Aisyah dan juga kemuliaannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'a. Hakata ya. Masya Allah. Ini pembahasan inti yang disebutkan sama Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Dan selebihnya tadi itu, kita ambil faedah yang sangat banyak yang terkait dengan hadis ini, adab-adab, minta izin dan segala macamnya itu. Itu perkara yang sangat penting harus diperhatikan sehingga kita bisa mencontoh bagaimana kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mahadul mu'minin yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aduh. Juga menunjukkan yang namanya perempuan itu biasa. Kecemburuan yang ada pada mereka itu biasa. Perkara yang wajar. Cemburu itu wajar. Sampai kok apa namanya rapat sidang pleno itu juga wajar. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ummahatul mukminin itu ada dua kubu. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ada dua kubu, ala hizbain. Hizibnya Aisyah dan hizibnya Ummu Salamah. Begitu. Klubnya Aisyah. Aisyah, Hafsah, Saudah. Itu lagi lupa saya. Selebihnya itu klubnya Ummu Salamah. Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsin, Ummu Habibah, Ramlah bin Nabi Sufyan, kemudian Juwairiyah binul Harith. Itu semuanya klubnya Ummu Salamah. Dua hizib memang. Ini klubnya sendiri. Gitu. Itu juga normal. Asalkan tidak sampai pada tingkat melanggar aturan agama. Itu aja intinya ya Pak. Biasa ya namanya istrinya banyak. Yang ini join sama yang ini, join sama yang ini. Biasa. Normal itu. Tapi masing-masing istri yang ada pun juga menjaga sikap. Jangan sampai keluar dari perkara agama yang ada. Suaminya pun juga demikian. Bisa mensikapi dengan cara yang baik. Selama tidak melanggar aturan agama yang ada. Tapi subhanallah, untuk yang satu ini tadi terkait dengan Aisyah, mereka semua langsung berkumpul jadi satu, koordinasi solid, menyatu, khusus terkait dengan Aisyah radhiyallahu taala. Jadi selalu tadi itu ngumpul jadi satu untuk membicarakan masalah Aisyah radhiyallahu taala. Nah, ya, itu menunjukkan mereka semua adalah manusia biasa, walaupun sebagai istrinya seorang nabi, mereka adalah manusia biasa. Tidak maksum. Mereka mengalami yang namanya perkara kemanusiaan. Watak dan tabiatnya manusia itu ada pada mereka semua. Rasulullah juga demikian. Seorang manusia biasa. Namun di sini Anda bisa mengambil pelajaran bagaimana kepiawaian kemahirannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membangun rumah tangganya dan menyetir kapal rumah tangganya tadi itu. Ada empasan begitu, beliau bisa nahan dengan taktis gitu. Asyik gitu. Nah, hadahullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan cuplikan kisah rumah tangga ini bisa diambil fawaidnya dengan baik. Dari sisi akhlaknya, adab-adabnya, sopan santunnya, ucapannya. Tamam? Dan segala-galanya. Hadahullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa hadha kafi insyaAllah. Selebih itu sama. Hadis nomor 7 itu sama, nomor 8 juga sama dengan hadis yang sebelumnya. Nanti insya Allah langsung loncat ke hadis yang ke-9 terkait dengan keutamanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, khusus untuk riwayat yang panjang ini sangat jelas menunjukkan keutamaannya Aisyah dibanding dengan ummahatul mukminin yang lainnya. Sampai seperti itu. Kedudukannya di samping Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hah, ada yang masih iskal? Lu, kenapa langsung di kayak sak keras gede kayak gini? Iya. Maka ini juga memberikan faedah pada kita bahwa saat itu juga dengan konsekuensi terus. Ya mesti itu, Pak. Ya, bos ada itu. Itu perkara ya mesti itu, Pak. Jangankan tajud, satu aja ruwet. Satu kepala membawa kerutannya sendiri. Anda tambah kepala kedua, kepala ketiga, kepala keempat. Masing-masing membawa muskilahnya, problemnya, ruwetnya sendiri-sendiri. Yang tadi cuma satu, ruwetnya satu, Anda nambah dua, ruwetnya dua, Pak. Nambah tiga, ruwetnya tiga, Pak. Empat, ruwetnya empat. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, illam ta'dilu wa fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu kuat dengan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu enggak khawatir enggak bisa adil, maka satu saja. Sehingga tadi itu harus pertimbangannya itu betul-betul matang. Depan, belakang, kanan, kiri itu harus betul-betul matang, enggak asal maju aja. Yang awal yang kalau memberikan pilihan yang pertama kan dua. Ya. Nah itu menunjukkan syariatnya ta'adud gitu loh. Bukan perkara yang terlarang, perkara yang boleh, sunnahnya Rasul. Mautan, Pak. Ya, sebenarnya harus dengan pertimbangan, Pak. Orang yang baru nikah pun juga pertimbangan. Jadi ya. Jadi kayak gitu, pertimbangan dia. Mikir dia terus. Gak kreatif ya. Itu mikir-mikir sih ya. Konsekuensinya ketika menikah harus begini, harus begini. Gimana lah. Apalagi yang takut. Kalau ilmunya orang yang takut, kalau baru dua istrinya itu tempur terus. Supaya jangan tempur, ditambah yang ketiga. Itu lebih mendinginkan suasana. Iya. Itu ilmunya. Tamam, lebih ayam lagi tambah yang keempat. Nah, itu sehingga ada pikiran tempur sudah. Masing-masing berusaha untuk mendapatkan simpati dari suaminya masing-masing. Masya Allah. Apakah ada hadis tentang perbedaan menjawab bersin laki-laki dan perempuan? Yakni kalau laki-laki yarhamukallah, laki-laki yarhamukillah gitu. Baik. Secara kaidah asal, semua doa-doa yang datang dalam sebuah hadis tidak dirubah lafadznya. Tidak dirubah lafadznya. Sehingga lafadznya tetap sebagaimana yang dalam riwayat tersebut. Sehingga walaupun dia laki-laki atau perempuan, tetap menggunakan kata-kata yarhamukallah. Yarhamukallah. Nah. Hah? Kenapa? Kenapa? Dosa ya, enggak dosa, Pak. Itu saya enggak dosa. Sebab sebagian ulama menerapkan seperti itu. Cuman kaidah dasarnya tidak merubah lafaz doa yang ada dalam sebuah riwayat. Tamam? Kalau misalkan perempuan dikatakan yarhamukallah, itu takdiruhu yarhamukallah ayyuhal 'abid. Wahai orang yang bersih. Itu doa ketika salat jenazah segala macam. Tetap Allahumma firlahu. Mari kita Allahumma firlaha. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada hadis ibu sudah meninggal, pengganti ibu adalah bibi berbaktinya? Ada hadis Rasulullah mengatakan dalam sebuah sabdanya, nah ini dibaliknya ini. Masya Allah. Jazakallah khair. Al-khalah di manzilatil um. Ini hadisnya betul. Hadisnya sahih. Khalah. Khalah itu saudarinya ibu. Saudarinya ibu. Bibi dari pihak ibu. Bisa bulemu, bisa budemu. Dari pihak ibu. Itu kata Rasulullah, bimanzilatil um. Kedudukannya sama seperti ibu. Maksudnya, dari sisi kasih sayangnya, perhatian dia, pengasuhannya, dan segala macamnya itu. Adapun berbaktinya, tetap lebih berbakti kepada orang tua. Kan ammah. Amin. Ammah itu al-khalah. Di sini ada isyarat menunjukkan perhatian bibi dari dia ibu kepada ponakan dia, anak saudarinya, lebih daripada amehnya dari dia bapak. Dan tentu perhatikan nyata. Secara wakil kenyataan, itu kenyataan. Begitu. Dari sana ya. Ente punya bibi dari dia ibu. Punya bibi dari dia bapak. Yang perhatiannya lebih kepada ente dari dia ibu. Iya, Pak ya? Mana ya? Ya begitu sarahnya memang. Sisi rahmatnya, kasih sayangnya, perhatiannya. Nah begitu. Tamam? Walaupun anak itu sangat dekat sama bapaknya, sama keluarga bapaknya. Tidak bisa melupakan keluarga ibunya. Mesti kesodongan itu mesti kesana. Mesti kesana. Kalau sudah dekat sama keluarga ibunya, lali keluarga bapaknya. Eh? Iya Pak ya, pengalaman ya. Masya Allah, Masya Allah, ya sudah. Jam 10 Pak, wah. Buka sholat tangi sahuran Pak. Wallahu'alaikum warahmatullahi subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.